بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله kita masih pada bab muwafaqatus sunnati fil amal sesuai dengan bimbingan sunnah dalam beramal telah kita baca hadisnya dijabarkan maknanya. Sekarang kita masuk pada fihi masail, masalah-masalah yang ada pada bab ini, hadis ini. Al-ula, masalah yang pertama ialah raddul muhdatsati. Menolak semua perkara-perkara baru pada agama. Sawa'un ahdathahal fa'il, sama saja apakah perkara baru itu dibuat oleh sang pelaku au subiqa bi ihdathiha atau dia didahului orang lain dalam membuat perkara yang baru tadi, apakah dia pencetus bid'ahnya ataukah dia hanya menukil dari orang lain. Semua perkara muhdatsat ditolak, mardudah, kita menolaknya dan tertolak dalam pandangan syariat. Wahada wadih. Kalau pembahasan kemarin sama saja, apakah dia bid'atun haqiqiyah, bid'ah haqiqi yang memang tidak pernah ada dalam bimbingan Islam, ataukah bid'atun idhafiyah, asal ibadahnya ada namun tata caranya atau waktunya atau tempatnya atau jumlahnya atau bilangannya atau takarannya enggak sesuai dengan bimbingan sunnah, semua tertolak. Asaniyatu, yang kedua, ibtarul munkarat, membatalkan semua perkara yang mungkar. Yani perkara yang mungkar adalah batil, bukan perkara yang ma'ruf. Al-mungkar ialah ma angkarahu syara', Al-Munkar, segala sesuatu yang dinyatakan mungkar dalam syariat. Lawannya ma'ruf, perkara yang ma'ruf, perkara yang baik dalam Islam. Lafaz ini umum. Mungkarat meliputi kemaksiatan. Mungkar. Semua dosa-dosa, perkara-perkara kemaksiatan namanya mungkar. Akhlak yang tercela juga dikatakan mungkar. Kebid'ahan-kebid'ahan dikatakan mungkar. Kesyirikan, kekufuran juga dikatakan mungkar. Ini lafadz yang umum, segala sesuatu yang dinyatakan mungkar dalam syariat. Barakallahu fikum. Ini dibatalkan. Semuanya batilah, tidak ada yang benar, tidak ada yang sahih. Ats-tsalitsatu, yang ketiga. Ibtalu jami'il uqudil manhiyah. Membatalkan semua akad-akad, transaksi-transaksi yang terlarang. Ini babnya bab muamalah duniawiyah. Semua akad-akad yang terlarang, semua transaksi-transaksi yang terlarang dikatakan batil. Tidak sah. Wa'adamu wujudi thamaratiha al-murattabati alaiha. Dan tidak ada buah yang diambil daripadanya. Akadnya dinyatakan batal, dan segala sesuatu yang muncul daripadanya, ya, muncul daripadanya juga dikatakan batal. Ini berlaku untuk semua akad-akad bisnis, akad-akad yang terkait dengan babul muamalah. Ada seseorang melakukan akad riba. Misalkan akad riba, pinjam meminjam riba, atau berbagai macam bentuk akad yang dikatakan riba dalam syariat, dikatakan batil, tidak sah, pelakunya berdosa. Hal-hal yang dibangun di atasnya batil, tidak sah. Dipahami insyaAllah ya. Ada orang mengadakan akdun nikah yang fasid, yang terlarang. Entah dia menikahi mahram, atau dia menikah dengan perempuan yang enggak boleh dia nikahi, zaniyah atau semisalnya, atau akad-akad pernikahan ala jahiliyah. Dikatakan batilah, tidak sah. Maka enggak boleh sebagai suami istri. Batal. Wahakana. Ini diambil dari hadis ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Semua akad, semua transaksi yang terlarang dalam syariat batal, tidak sah. Ar-rabi'atu, yang keempat. Man ikhtara'a fid-din. Itu bukan fil hadis. Fid-din insyaallah. Iya, supaya nyambung maknanya. Man ikhtara'a, barang siapa yang menciptakan sesuatu yang baru, itu ikhtira'. Fiddin, pada agama ini. Kalau fil hadis, pada hadis. Hadis apa? Nggak nyambung, mungkin salah ketik ini ya. Man ikhtara'a fiddin, barang siapa yang membuat perkara baru, menciptakan perkara baru pada agama ini. Ma la yashhadu lahu asl min usulih. Sesuatu yang tidak ada saksi untuknya, satu prinsip dari prinsip-prinsip agama ini. Fala yultafatu ilaih, maka tidak ditoleh, enggak dianggap, enggak mutabat. Ya, menciptakan sesuatu pada agama ini. Entah kaifiah sebuah amal, bilangan jumlah sebuah amal, tempat dalam beramal, waktu dalam beramal, tariqah dalam beramal. Sesuatu yang baru dia munculkan pada agama ini, tidak ada satu asal, satu dalil pun, satu kaidah pun dari kaidah-kaidah agama yang mempersaksikan kebenarannya, maka la yultafatu ilaih, enggak ditoleh, enggak dianggap. Bahasanya ya, batil, tertolak, tidak sah. Bahasa simpelnya bid'ah. Dipahami ya? Menggunakan bahasa ikhtara'a itu menunjukkan kebid'ahannya. Barakallahu fikum. Al-khamisatu yang kelima. Al-manhiyatu kulluha laisat min amriddin. Semua larangan-larangan agama semuanya bukan termasuk perkara agama ini. Dia terlarang. Fayajibu radduha, maka wajib menolaknya. Wajib menolaknya. Ditolak, diingkari, pelakunya dikatakan mardud alaih, amalnya tertolak dan berdosa. Manhiyat juga umum. Yang dilarang, syirik manhiyat, kufur manhiyat, bid'ah manhiyat, kemaksiatan, dosa, kefasikan manhiyat, akhlak tercela manhiyat, itu umum. Sama kayak mungkarat. Bedanya kalau mungkar sesuatu yang dinyatakan perkara mungkar dalam syariat, yang ini dilarang dalam syariat. Untuk mengetahui dia dilarang, yang pertama memang langsung dengan kata-kata naha, yanha. Naha an kadza, naha nabi an kadza, rasul melarang dari ini, kata-kata naha, yanha dari lafaz nahi. Maka diketahui ini manhiyat, terlarang. Tolak, bukan termasuk agama Islam. Terkadang pula dengan fi'il nahi. Fi'il yang mengandung makna larangan. La taf'alu kadza, la taqulu kadza. Jangan mengerjakan ini, jangan mengucapkan ini. Kata-kata jangan juga mengandung makna larangan, ini manhiyat. Terlarang dia. Atau menggunakan uslub tahdzir. Iyakum wa kadza, iyaka wa kadza. Hati-hati kamu dari ini, hati-hati kamu dari amal ini. Kata-kata iyaka namanya uslub tahdzir, peringatan. Maka dilarang. Atau mendapatkan ancaman-ancaman yang keras, diancam dengan laknat atau diancam dengan azab atau diancam dengan neraka, namanya manhiyat. Ba'duha akbar min ba'd, sebagiannya lebih besar daripada yang lain. Itu cara mengetahui manhiyat, larangan agama. Semuanya bukan termasuk din, maka wajib ditolak. Yang termasuk din tarkuha. Ya, kalau zat yang dilarang bukan termasuk agama, bukan termasuk Islam. Tapi tarkul manhiyat, meninggalkan larangan tadi, minaddin, termasuk amal soleh. Kalau kita meninggalkannya karena ngerti ini larangan dan ikhlas telah meninggalkannya, tarkuha minaddin, termasuk amal soleh, meninggalkan larangan agama. Dipahami ya? Zat larangan bukan dari Islam. Meninggalkan larangan termasuk amal soleh. As-sadisatu yang keenam. An-nahyu yaqtadil fasad. Ini usul fiqih. Dari hadis ini diambil faedah, hukum asal larangan mengandung konsekuensi rusak, fasad. Amal yang dilarang maka dikatakan fasid, rusak. Ucapan-ucapan yang dilarang dikatakan fasid, rusak. Barakallahu fikum. Sebagian fuqaha atau usuliyin menyamakan antara kata-kata batil dan fasid secara pembahasaan. Ini amal batil, ini amal fasid. Mereka samakan, enggak ada bedanya, batil, fasid sama saja. Sama-sama terlarang, sama-sama mungkar, sama-sama tertolak, sama-sama pelakunya berdosa. Barakallahu fikum. Sebagian ulama usuliyin membedakan kalau batil itu ini, fasid itu ini, perincian terkait dengan kaidah usul fikih. Silakan dirujuk di sana, barakallahu fikum. dan terkait dengan pembahasan bimbingan syariat itu enggak begitu penting. Yang penting amalnya tertolak. Mau Anda katakan batil, mau Anda katakan fasid, monggo. Rusak, batil, mungkar, terlarang, haram, padha wae. Jangan dikerjakan. As-sabi'atu yang ketujuh, muwafaqatu sunnati fil amali kulli. Menyepakati sunnah sesuai dengan bimbingan sunnah dalam semua amal. Nah, ini bahas kemarin ya. Ini bahas kemarin menyepakati sunnah pada kaifiyahnya, waktunya, tempatnya, jumlahnya, bilangannya, takarannya, dan semuanya. Fil amali kulli dalam semua amal, dalam semuanya, dalam perkara amaliyah-amaliyah, ibadah harus dengan bimbingan sunnah. Termasuk amaliyah dakwah, termasuk amaliyah tarbiyah, wahakan. Ats-tsaminatu yang ke-8, man amila amalan alaihi amru syara' fa huwa sahih. Siapa saja yang mengamalkan sebuah amal yang ada padanya bimbingan syariat atau perintah syariat, maka dikatakan amal yang sahih. Itu kaidah. Sebuah amalan, amal apapun yang di situ ada perintah syariat atau bimbingan syariat, maka dikatakan sahih. Amalannya sahih. Diterima atau tidak tergantung keikhlasan. Ketika dia ikhlas dan sesuai dengan bimbingan syariat, maka dikatakan amalnya sahih, diterima, berpahala. Mungkin enggak? Ada sebuah amal sesuai dengan bimbingan syariat dikatakan sahih, tapi enggak berpahala. Mungkin enggak? Diulangi lagi. Ada enggak sebuah amal, amalnya ini ada perintah syariat padanya, ada bimbingan syarak padanya, ada katakan sahih tadi. Mungkin enggak dia enggak berpahala dari terima. Kenapa? Enggak ikhlas. Harus dua. Jadi tadi saya membahasakan ketika terpenuhi dua-duanya, ikhlas dan dengan bimbingan sunnah, dikatakan amalnya sahih, amalnya makbul, amalnya berpahala. Sesuai dengan bimbingan syarak saja dikatakan sahih. Apakah makbul? Makbul kalau dengan keikhlasan. Dipahami ya? Makbul, berpahala kalau diiringi dengan keikhlasan. Tanpa ini enggak diterima. Bedakan antara kata-kata sahih dan kata-kata berpahala. At-tasi'atu yang ke-9, kullu ma kana 'alaihi amru syara' fa huwa sahih. Ini umum. Tadi amalan, sekarang lebih umum lagi. Segala sesuatu yang padanya ada bimbingan syariat, segala sesuatu yang padanya ada perintah syariat, maka dikatakan sahih. Berarti bukan semata-mata amalia ibadah, semuanya dalam perkara akidah, perkara keimanan, perkara akhlakiyah, perkara prinsip, semuanya. Semua perkara yang padanya ada bimbingan syarak, maka dikatakan sahih. Al-ashiratu yang ke-10, muwafaqatu sunnati syartu sihhatil amal. Sesuai dengan bimbingan sunnah, satu persyaratan sahnya amal. Apa yang kedua syaratnya? Ikhlas. Ini bagi kaum muslimin. Bagi non-muslim harus ada penambahan Islam. Bagi orang-orang yang non-muslim, yang belum masuk Islam, amalnya dikatakan sah bila satu, muslim dia. Yang kedua, ikhlas niatnya. Yang ketiga, dengan bimbingan sunnah. Itu yang mendapati dalam keterangan sebagian ulama, membawakan tiga, Islam, ikhlas, sunnah. Itu bagi yang non-muslim. Bagi kaum muslimin yang sudah muslim, dua, ikhlas dan sesuai dengan bimbingan sunnah. Hadza mafhum. Al-hadiyatu asyrah, yang ke-10, yang ke-11. Hadzal haditsu mizanun lil a'malidh dhahirah. Hadits ini timbangan. Ya, timbangan untuk menilai, tolak ukur, menilai amal-amal yang zahir. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaratun. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amal yang zahir tanpa bimbingan kami tertolak. Dengan bimbingan kami maka dia sahih. Zahir. Kalau amal batin, apa tolak ukurnya? Hadis innamal amalu binniyat. Hadis innamal amalu binniyat, amal tergantung niatnya, itu tolak ukur untuk amal batin. Hadis ini untuk tolak ukur amal zahir. Dipaham ya? Ada orang mengerjakan sebuah amal, ditanya mana dalilnya, mana bimbingan syariatnya, mana sunnah rasulnya. Ada, terima. Tidak ada, tolak. Jangan mengatakan niatmu apa, salah. Itu innamal a'malu binniyat. Paham ya? Yang ini untuk tolak ukur amal yang zahir. Anda kok menggunakan pakaian seperti itu? Gitu. Mana argumentasinya? Mana syariatnya? Mana bimbingannya? Ini betul. Boleh. Oh, tidak ada, maka tidak boleh. Wah, kata. Semua amal zahir. Menggunakan kata-kata man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hafalkan, pahami, pegangi. Satu dalil untuk semua masalah amal zahir. Atau mafakan hadis innamal a'malu binniyat, pegangi, hafalkan, gunakan untuk menilai semua amal yang batin. Digabungkan dua-duanya, dua hadis ini merupakan tolak ukur untuk menilai amal lahir batin. Makanya dua-duanya termasuk kaidah besar dalam Islam. Dua hadis ini. Barakallahu fikum. Yang terakhir, ats-tsani asyrah, yang ke-12. Hadzal haditsu, hadis ini muqaddimatun kubra, merupakan muqaddimah besar, landasan besar, kaidah besar. Fi isbati kulli hukmin syar'iyyin wa nafiy, untuk mengisbatkan, menetapkan semua hukum syariat atau meniadakannya. Ini hukum ditetapkan pakai hadis ini. Ini hukum dinafikan pakai hadis ini. Kok hukumnya sesuai dengan bimbingan sunnah diamalkan dengan hadis ini. Ada hukum yang bertentangan dengan bimbingan sunnah dinafikan juga pakai hadis ini. Sehingga ini hadis qaidah dan termasuk min jawamil kalim, ucapan Rasul, sabda Rasul yang simpel tapi maknanya begitu mendalam dan begitu luas. Barakallahu fikum. Dan ini dalam talaqqi ilmu, dirasa ilmiah harus dipahami supaya kaum muslimin terutama thullabul ilmi itu punya qaidah dan dari hadis dia pahami dan dia terapkan itu semua bab-bab yang ada. Barakallahu fikum. Kita insyaallah ya pegangi itu supaya ilmunya matang. Barakallahu fikum. Masuk bab yang berikutnya melengkapi pembahasan sebelumnya tentang masalah sunnah. Bab man raghiba an sunnati falaysa minni. Ini penggalan hadis. Bab siapa saja yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan termasuk daripada aku. Raghiba an membenci, raghiba fi itu mencintai. Ini dari sastra Arabnya. Raghiba an syai karihahu, raghiba fi syai ahabbahu. Ini bahasa apa ini? Raghiba an. Jangan sampai salah bahasa. Ini salah bahasa, didengarkan orang Indonesia, diam saja. Ini salah bahasa, yang dengarkan orang Arab, diketawai. Hati-hati. Babnya ialah siapa saja yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk daripada aku. Raghiba anil sunnah, membenci sunnah, tidak suka dengan bimbingan sunnah, itu gambarannya banyak. Ada yang terang-terangan, ada yang termasuk bagian daripadanya. Termasuk ar-raghbatu 'ani sunnah, bentuk ketidaksukaan dari sunnah, yang pertama ialah ingkaru sunnah. Ini yang paling parah. Mengingkari, menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah semuanya atau sebagiannya. Ini bisa sampai tingkatan kufur dan murtad dari Islam. Hati-hati. Minimalnya penyimpangan bid'ah. Ingkaru sunnah. Entah semua sunnah atau sebagian sunnah atau bahkan satu sunnah. Dipahami insyaAllah ya. Yang kedua, termasuk ar-raghbatu 'ani sunnah takdzibuha. Mendustakan sunnah Rasul. Takdzib, mendustakan sunnah Rasul. Semuanya atau sebagiannya. Ini hati-hati juga bisa membawa pelakunya kepada kemurtadan dari Islam. Yes. Wah. Yang ketiga, termasuk daripada ar-raghbah 'ani sunnah ialah mukhalafatus sunnah. Menyelisihi bimbingan sunnah. Menyelisihi bimbingan sunnah. Mukhalafah. Ini lebih ringan. Dia lebih bawah daripada poin pertama dan kedua. Barakallahu. Menyelisihi bimbingan sunnah. Ada yang inadan menyelisihi bimbingan sunnah dikarenakan menentang sunnah. Ini fatal kayak sebelumnya. Ada yang mukhalafatu sunnah dijahlan, menyelisihi sunnah karena tidak tahu itu bimbingan sunnah. Ini ada yang dikasih udzur, orang yang awam tidak pernah mengerti yang namanya bimbingan agama, orang yang jauh dari ilmu dikasih udzur yang jahilnya. Kadang kalau dikasih udzur, dia berilmu, dia dekat dengan tempat ilmu, tapi tidak pernah belajar ilmu sunnah, mengamalkan sesuatu, menyelisihi sunnah. Tidak ada udzur. Tapi tingkatannya di bawah yang sebelumnya, barakallahu fikum. Namanya mukhalafatus sunnah. Barakallahu fikum. Termasuk daripada bab ini adalah yang disebutkan dalam hadis. Bentuk tidak suka dengan bimbingan sunnah adalah dia beramal tanpa bimbingan sunnah. Amila amaran laisa alaihi amruna. Entah niatannya kepingin semangat ibadah sebagaimana yang akan dibawakan nanti, atau niatan-niatan yang lain. Dia mengamalkan sebuah amal dengan tanpa contoh Nabi kita Muhammad SAW. Sudah dinyatakan tidak suka dengan sunnah, benci dengan bimbingan sunnah. Sehingga kadarnya masing-masing. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Kata-kata sunnah di sini umum meliputi semua bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dikatakan as-sunnatul ammah. Sunnah dengan makna umum. Yakni bimbingan Rasul, ajarannya Rasulullah SAW, yakni Islam itu sendiri. Difahami ya? Kalau seperti itu maknanya, bisa kamu rinci lagi tentang kebencian dari sunnah tadi. Sunnah apa yang kamu benci? Sunnah apa yang kamu tidak sukai? Kalau yang dimaksud dengan sunnah, engkau tidak suka dengan akidah Islam, prinsip keimanan dalam Islam, tauhid dalam Islam, fatal. Ridha bisa mencapai kemurtadan. Itu bertingkat-tingkat tergantung sunnah tadi. Sampai dia tidak menyukai amaliyah dalam Islam. Atau beramal dengan tanpa dengan Islam. Minimalnya jatuh dalam perkara yang mungkar. Kemudian kata-kata falaisa minni. Dia bukan termasuk dari aku, kata Rasulullah SAW. Para ulama'una, ada dua maslak dalam bab ini. Dua metode yang mereka tempuh. namanya maslak. Yang pertama adalah membiarkan hadis ini tanpa disyarah, tanpa ditafsirkan, mubalaghatan fi zajr, supaya lebih mantap, lebih mubalaghah dalam menghardik, dalam mencela tindakan tadi. Falaisa minni, bukan termasuk aku. Dimanakan secara zahir begitu. Supaya orang takut. Dikarenakan kata-kata ini mengandung makna yang sangat banyak. Bukan termasuk aku, bukan muslim, bisa. Bukan daripada aku, enggak, dengan bimbingan sunnahku juga bisa. Dibiarkan secara zahirnya dengan tanpa ditafsirkan, mubalaghatan fi zajr, untuk semakin mantap, supaya semakin mendalam dalam menghardik, mencela amalan tadi. Ini thariqahnya para salaf. Masalah yang kedua, menafsirkan, memaknakan kata-kata ini. Pengertian falaisa minni ay laisa min sunnati. Dia bukan termasuk bimbingan sunnah. Paham ya? Bukan termasuk bimbingan sunnahku. Bukan termasuk bimbinganku, arahanku, perintahku. Barakallahu fikum. Itu makna kata-kata falaisa minni. Maka dikasih tanbih, kata-kata ini tidak mesti mengandung makna takfir. Lafaz ini tidak mesti mengandung makna pengkafiran. Hati-hati. Dipahami ya? Ya tergantung apa yang dia benci. Tapi secara zahir lafaz bukan termasuk takfir. Antum pahami ini supaya antum bisa menerangkan kepada orang luar sana. Rata-rata orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang mutasyadid, yang ekstrim, yang radikal, khawarij dan semisalnya, memaknakan lafaz ini dengan makna takfir. Wadah khata. Salah. Atau mungkin musuh-musuh agama dari kalangan ashabul bid'ah, kaum sufiyah, kaum liberal, atau yang bersama dengan mereka, memaknakan ini dengan makna takfir untuk mencoreng kaum muslimin, untuk mencoreng bimbingan Islam. Nah, dikit-dikit mengkafirkan, dikit-dikit mengkafirkan. Contohnya, falaisa minni, falaisa minni. Hati-hati. Sehingga sekali lagi, lafaz ini mengandung dua maslak. Imma dimanakan secara zahir, mubalaghatan fi zajr, bukan takfir. Atau dimanakan dengan laisa min amrina atau laisa min sunnatina, bukan termasuk bimbingan kami, bukan termasuk sunnah kami. Pertanda dia dosa, tetapi tidak mengandung makna takfir, pengkafiran. Dipahami soalnya ya? Atau muhim jiddan. Ini pentingnya belajar dari seseorang yang bermanhaj salaf. Kalau enggak, jadi takfiri antum. Nah, belajar sama sembarang orang, baca kayak gini, bukan dari aku, kafir. Wah, dari ya. Setan dia itu. Dipahami insyaAllah ya? Nah, dipahami. Ini menekankan kepada kita adanya mahabbatus sunnah, harus mencintai sunnah. Jangan dibenci. Sunnah dicintai. Sunnah itu diilmui dan diamalkan. Beramal dengan bimbingan sunnah dan mencintai sunnah. Al-hadithul thalith ashar. Hadith yang ke-13. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah haddathana Sa'id bin Abi Maryam al-Misri. Qala akhbarana Muhammad bin Ja'far, lakabnya Gundar. قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول. Dia pernah mendengar sahabat Anas bin Malik berkata, جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. Datang tiga orang. Kata-kata رهط itu jumlah 3-9. Rohtun. Di sini disebutkan langsung angkanya salasah. Maka dimanakan bahirnya. Datang tiga orang. Jadi saya mengatakan rohtun itu 3-9. Salasah 3 ping 3 songo Ustaz. Ndak. Jangan salah paham. Yakni datang 3 orang ke rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya mereka bertanya tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Tanya kepada ummahatul mukminin, bagaimana Rasul ibadah di rumah? Falamma ukhbiru, tatkala mereka diberi kabar, dikasih tahu, ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka ini menganggap sedikit ibadah tadi. Kok sedikit ya di rumah ya ibadahnya? Bayangannya gitu. Ini ibadahnya beliau demikian, demikian. Kok kayak titik ya? Kok sedikit ya? Faqalu, maka mereka mengatakan, wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, di mana posisi kita dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Qala Rasul, telah diampuni dosa-dosa beliau yang dahulu dan masa akan datang. Beliau Rasul, beliau Nabi, dosa diampuni, amal sedikit yang ada masalah. Nah, kita orang. Nah, kita orang ini apa? Belum jelas diampuni itu dosanya. Ya enggak mungkin beramal sedikit. Maka masing-masing membawakan komitmennya, azamnya. Qala ahaduhum, yang satu berkata, amma ana fa inni usalli al-laila abada. Kalau saya akan salat malam selama-lamanya. Ini semalam suntuk, enggak tidur, selama-lamanya. Salat itu syar'i apa enggak? Kok diam saya apa enggak? Syar'i. Nanti kenapa kok diingkari sama Rasul tindakan seperti ini? Dikarenakan tidak dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW dan dimanakan dengan raghbah ahli sunnah, dia enggak menyukai sunnah Rasul. Dikarenakan dia salatnya enggak dengan bimbingan Rasul. Waqala akhar, yang lain mengatakan, ana asumud dahra wala uftir, aku puasa sepanjang tahun tidak pakai berbuka. Puasa syar'i apa enggak syar'i? Syar'i. Kenapa diingkari? Cara puasanya enggak benar. Ya mati kelenger kon. Puasa setahun penuh enggak pakai buka puasa. Garing kon. Ya kok setahun. Mampu berapa hari? Orang enggak makan dan minum. Mati kering gitu. 3 hari. Hah? Ada dokter lagi. Berapa dokternya itu? Manusia enggak makan, enggak minum berapa hari mati kering? Daya tahannya berapa lama? Semingguan ya. Ini seluruh dokter lagi. Ya, Pak. Sepakat seminggu ya. Allah kata gemuknya orang gitu. Artinya enggak bakar setahun. Ya benar. Mungkin dia setahun bertahan, enggak mati-mati. Ya Allah menghendaki enggak mati. Tapi secara kalkulasi manusia enggak bakar sampai setahun. Puasa sepanjang tahun enggak pakai buka puasa. Wa qala akhar, yang ketiga mengatakan, ana a'tazilun nisa'a fala atazawwaju abada. Kalau aku akan meninggalkan wanita, maknanya aku tidak menikah selama-lamanya, membujang selama-lamanya. Kira-kira apa niatan 3 orang ini berkomitmen seperti ini? Kepingin bid'ah atau kepingin ibadah? Kepingin ibadah. Semata-mata pengin ibadah atau ben marem ibadahi? Ben marem ibadahi. Rasul kok sedikit ya? Karena dia Rasul, seorang Nabi, seorang Rasul, diampuni dosanya. Lah kita bukan Nabi, bukan Rasul, enggak just diampuni apa enggak dosa kita. Ya harus banyak beramal. Nah, banyak beramalnya itu melampaui batas syariat. Gitu. Melampaui batas ini namanya raghbah anis sunnah. Secara enggak langsung dia membenci sunnah Rasul. Kenapa? Amalnya tidak dengan bimbingan sunnah Rasul. Jangan nyalakan sholatnya, kiamulailnya, jangan nyalakan puasanya, jangan salahkan membujangnya loh ini. Caranya enggak benar. Baca'a Rasulullah SAW ilaihim. Maka datanglah Rasul kepada mereka SAW. Faqala. Lu bersabda. Antumul ladhina kultum kada wa kada. Kalian yang tadi mengatakan demikian. Ama wallahi. Perhatikan. Ketahuilah demi Allah. Innilah syakum lillah. Sesungguhnya aku ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa atqakum lah. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Ya benar? Sepakat. Lu mengatakan lakinni asum wa uftir. Tapi aku puasa, ya buka puasa. Wa usalli wa arqud. Aku salat malam juga tidur. Dan wa atazawwaju nisa. Aku juga menikahi wanita. Lu mengatakan di akhir, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, bukan termasuk dari aku. Maka hadis ini di antara bentuk raghbah anis sunnah, membenci sunnah, tidak suka sunnah, ketika ada orang yang beramal dengan niatan baik, supaya mantap amalnya, supaya marem mantap, bersungguh-sungguh amaliyahnya, tetapi tidak sesuai dengan bimbingan sunnah. Tapi tidak dengan bimbingan sunnah. Melampaui batas sunnah. Dikatakan raghbatun anis sunnah, membenci sunnah, meskipun dia mencintai sunnah. Tidak mungkin mereka mengingkari sunnah, mereka kaum muslimin. Tapi dikatakan membenci sunnah ketika dia mengamalkan sebuah amal yang asalnya benar syar'i, tapi melampaui batas syariatnya. Namanya ghulu fil ibadah, melampaui batas dalam perkara ibadah. Itu kebencian kepada sunnah. Apalagi yang lebih daripada itu, mendustakan sunnah, menolak sunnah, mengingkari sunnah, melecehkan sunnah. Dia tambah lagi dikatakan raghbah, dan tingkatan dosanya lebih tinggi lagi. Makanya ada yang dikatakan hulu, dikatakan kemaksiatan, dikatakan penyimpangan. Ada yang sampai tingkatan kemurtadan dari Islam. Tergantung bentuk raghbahnya masing-masing. Dipahami soalnya? Hadza huwa. Yang ini yang perlu diwaspadai. Karena niatan asalnya baik. Ini bukan orang yang kepengen membuat bid'ah. Kepengen semangat ibadah. Semangatnya Masya Allah. Kepengen baik. Tapi kebablasan. Sehingga semangatnya dengan bimbingan sunnah. Al-hadithu akhrajahu muslimun. Qala rahimahullah. Wa haddathani Abu Bakar bin Nafi al-Abdi. Qala haddathana Bahz. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس من أنس بن مالك أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ada sejumlah orang namanya nafar sejumlah orang dari sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر mereka bertanya kepada para istri Nabi tentang amal Rasul fisir ketika sembunyi-sembunyi ini di rumah. Kalau di alan ketika di luar rumah mereka tahu di masjid kalau mereka laki-laki yang dalam rumah. Faqala ini disingkat diterangkan pada hadis sebelumnya ketika dikasih tahu ternyata mereka menganggap sedikit. Faqala ba'dhum maka sebagian mereka mengatakan la atazawwajun nisa aku tidak akan menikahi wanita. Waqala ba'dhum yang lain mengatakan la akulul lahm. Ada pula kata-kata ini. Kalau aku tidak mau makan daging. Waqala ba'dhum sebagian lagi mengatakan la anamu ala firasy. Aku tidak tidur di atas kasur. Insyaallah. Ini enak kabeh ikhwan ya. Enggak mau dia. Enggak mau nikah. Tidak mau makan daging, tidak mau tidur dengan kasur. Fahamidallah wa athna alaih. Maka Rasul bertahmid kepada Allah memuji Allah. Faqala beliau bersabda, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Kenapa ada suatu kaum yang mengatakan demikian-demikian. Itu mengingkari kemungkaran dengan tanpa nyebut nama. Itu syar'i. Itu syar'i. Itu tariqah Rasul SAW. Tidak boleh baper. yang diingkari perbuatannya, yang merasa berbuat demikian, maka dia termasuk dalamnya. Yang tadi langsung, kamu yang mengatakan demikian, langsung ke orangnya begitu. Yang ini umum. Kenapa ada satu kaum yang mengatakan demikian dan demikian? Itu terkonya Rasul. Ini anak wongi langsung. Kalau disampaikan di depan umum, menggunakan bahasa umum. Kenapa ada sebagian pihak yang mengatakan demikian-demikian, diingkari setelah itu. Maka yang mengerjakan kemungkaran tadi ya salah. Siapapun dia, mau dia alim, mau dia jahil, ya salah. Barakallahu fikum. Belum mengatakan lagi ni usalli wa anam, tapi aku salat dan juga aku tidur. Wa asum wa uftir, aku puasa juga buka puasa. Wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku atau bukan termasuk aku. Ini melengkapi yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan salat malam selamanya, puasa puasa setahun penuh enggak pakai buka puasa. Enggak mau menikah sama sekali. Ini ada penambahan, tidak mau makan daging. Ada lagi penambahan, tidak mau tidur pakai kasur. Yang jadi masalah adalah tidak mau makan daging. Ini termasuk yang diingkari Rasulullah SAW. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Pertanyaannya, apakah orang yang tidak makan daging atau tidak suka daging berarti membenci sunnah? Iya, ini jawabannya. Jenengan, Pak. Ulang lagi ya. Di hadis ini kan ada sebagian mengatakan, aku tidak makan daging. Kan Rasul mengingkarinya kan. Barang siapa yang membenci sunnah, aku bukan termasuk golonganku. Apakah orang yang tidak makan daging atau tidak suka daging berarti dia membenci sunnah? Membenci sunnah. Wah, apa itu, Pak? Lihat ini. Jenengan, Pak, supaya ketemu, Pak. Doyan daging apa enggak, Pak? Sampean. Senang daging apa enggak? Senang daging apa enggak? Enggak seberapa. Berarti dia enggak seberapa senang sunnah dia. Berarti ada enggak suka dengan sunnahnya. Gitu, Pak. Ini ngeluh deh. Gini deh. Ini kena daging, Ustaz. Nyut. Darah tingginya kuat, Ustaz. Mau kena kambing, teng. Kolesterolnya, Ustaz. Hah, ngono Pak ya. Hati-hati loh, Pak. Hati-hati loh, Pak. Diingkari sama Rasul loh ini. Ada yang mengatakan aku tidak makan daging, belum mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Belum mengatakan iya, yang tidak makan daging, yang enggak suka daging berarti membenci sunnah. Masya Allah. Apakah demikian? Tidak. Nah terus? Loh. Pakai dalil kalau menurut saya. Enggak ada kata selamanya di situ. Enggak ada kata selamanya. Aku tidak makan daging. Titik. Kalau kata selamanya. Kok nambah-nambahi. Ya apa? Kok mengatakan, oh enggak Ustaz. Enggak makan daging, enggak membaca sunnah. Dalilnya mana? Hadisnya mengatakan demikian. Ya apa lagi? Mana Pak? Senang ini. Waduh. Sing seneng mangan daging seneng dit. Ah, iki. Mangan daging ojo tau TV terus. Makan daging sunnah. Ya enggak juga. Tapi kita akan dibahas lebih masail. Cuma saya kedepankan supaya enggak salah paham. Diterangkan oleh para ulama, kata-kata la akurul lahm, aku tidak makan daging, yang diucapkan oleh orang tadi, sahabat tadi ialah dia tidak memakan daging itu dalam keadaan meyakini itu sunnah Rasul. Tidak makan daging meyakini itulah sunnah Rasul. Atau tidak makan daging meyakini keharaman makan daging. Ini yang dikecam dalam Islam. Tidak benar itu. apa hukum makan daging? Mubah. Makan ya monggo, enggak juga monggo. Yang makan daging bukan berarti dia mengamalkan sunnah. Enggak, itu biasa saja. Sebagaimana makan yang lainnya. Ketika dia tidak makan daging dengan keyakinan ini sunnah Rasul, enggak makan daging, itu justru menyelisih sunnah. I'tiqad yang menyelisih sunnah. Atau tidak makan daging meyakini keharamannya, ini yang salah. I'tiqad yang keliru. Karena Rasul tidak mengharamkan daging. Dipahami ya? Paham ya? I'tiqad yang keliru. Bukan semata-mata tidak makan atau makan. Yes? Kita akan dibahas misalnya di masail. Juga yang ketiga tadi. La anamu ala firash. Aku tidak tidur di atas kasur. Apakah berarti orang yang tidak tidur di atas kasur menyelisih sunnah? Lha apa? Iya, yang punya mulus dah ono kasure iki pas karo duwe ya, nek cuma tikar tok, bukan firas, tikar. Apa? Yang untuk kalau tentara itu matras. Nice. Ya apa? Atau langsung di lantai gelundung. Ya apa iki? Jawabannya sama kayak tadi. Jangan mengatakan, loh antum kok tidurnya di lantai, enggak nyunah antum. Kayak kasur. Jangan punya pemahaman seperti itu. Tidur bebas, mau pakai kasur monggo, mau pakai alas biasa ya monggo, mau pakai tikar ya monggo, tanpa juga monggo, pakai dipan juga monggo, semuanya perkara yang mubah. Ini kenapa dikecam? Dikarenakan dia tidak mau tidur di atas kasur karena meyakini itulah sunnah Rasul. Sunnah Rasul tidak dengan kasur. Atau meyakini haramnya tidur pakai kasur. Dipahami gak? Yang salah i'tiqadnya. Itu yang dikatakan raghiban sunnati. Barakallahu fikum. Pada insyaallah ya, terkait dengan masalah makan daging mubah. Terkait dengan tidur pakai kasur mubah. Adapun pembahasan membujang tidak boleh. Yang ini harus nikah. Yang sudah punya kemampuan wajib nikah. Tarik waktu itu. Dipahami insyaallah ya. Intinya adalah ini beberapa lafaz-lafaz yang beragam. Semuanya bentuk satu bentuk dari bentuk-bentuk membenci sunnah Rasul. Terkadang semangat amalnya ada, semangat ibadahnya ada, tapi kebablasan. Tidak ada niatan bid'ah, tidak ada. Tapi semata-mata kebablasan tadi itu dikatakan membenci sunnah Rasul. Atau meninggalkan perkara halal, meyakini itu sunnah Rasul. Keliru. Atau mengharamkan perkara yang halal. Ini i'tiqad yang menyelisih bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Fi masail. Cukup ada beberapa permasalahan penting yang harus dijabarkan. Nampaknya akan dikaji insyaallah pada percobaan berikutnya. Ada mau tanyakan? Ini insyaallah jelas insyaallah ya. Makanya yang dinasihatkan oleh para ulama untuk orang-orang yang tidak suka sesuatu yang halal, dicoba supaya jangan sampai ada i'tiqad dalam hatinya ini haram. Padiem, misale tenggorokane kayak gini lah, gak ngombe es. Ya boleh-boleh aja. Urusannya alasan medis, gak ada masalah. Tapi usahakan pernah sekali minum es. Supaya apa? Supaya jangan sampai kebablasan ada i'tiqad di hatinya haram minum es. Supaya gak ada i'tiqad seperti ini, kadang-kadang ngincipi es. Gak harus sekelas gede gini, ngincipi. Ini halal. Cuma saya ngurangi karena urusan kesehatan. Berani ya? Itu muhim. Menghilangkan i'tiqad tadi itu. Kasih makan menu. Onoe tahu, tempe, ndok, telur bulat dibelah dua. aku gak gelem ndok, gak doyan telur, aku tau tempe wae. Ya silakan, selera. Tapi sesekali dimakan telur tadi, dimakan. Supaya jangan sampai ada etika dalam hatinya haramnya telur. Walaupun sedikit. Nih, tak mangan ya. Ini halal. Cuma saya enggak makan telur karena ada gatal-gatal apa namanya? Alergi. Ada alat medisnya. Dipahami ya? Itu ditemui oleh para ulama supaya jangan sampai terjatuh pada etika seperti itu. Yes. Pak diem. Dipahami misalnya ya? Ada yang enggak suka madu? Banyak gak? Masa sih? Madu pun gak ada suka madu. Madu, madu asli. Ini loh madu asli, madu. Ini dipahami makna. Ini itu sedang apa? Ini pembahasan panganan ini. Guyu. Ada gak yang gak suka madu? Ada. Patut lupa enak menyehatkan madu. Gak senang madu. Ya terserah. Tapi sesekali minum madu, walaupun sedikit, untuk menghilangkan etika. Jangan sampai ada keyakinan mengharamkan madu. Karena saya sampai mau. Hati-hati lagi. Yang dikhawatirkan adalah kebablasan di etikatnya. Mau. Hati-hati. Coba dikit aja supaya i'tiqad tadi benar. Ini halal. Saya enggak mengatakan ini haram, ini halal. Cuman saya terus terang enggak suka ini. Enggak biasa makan seperti ini. Jipun meskipun coba ini, yang penting ini halal, bukan perkara haram. Dipahami insyaallah ya? Hadzah. Muhim jiddan. Tanbih yang kedua, ketika ada mau makan sesuatu, jangan sampai ada i'tiqad itu sunah Rasul. Kecuali ada nas dalil wadih gamblang yang mengatakan itu sunnah Rasul. Kalau tidak ada itu mubah. Kayak tadi kan khawatir ada pemahaman tadi. Aku tidak makan daging. Rasul mengecam dia. Termasuk rohbani sunnah. Berarti kan makan daging sunnah Rasul. Tidak ada mafhum seperti itu. Tidak ada pemahaman seperti itu. Kembali pada hukum asal. Yang tanbih yang kedua, jangan sampai ketika memakan sesuatu ada i'tiqad ini sunnah Rasul. Artinya apa? Berpahala sunnah ini. Silakan ketika ada nas dalil yang menunjukkan. Dipahami ya? Ada pun terkait dengan beliau suka ini, suka itu manusiawi. Baru dikatakan itu adalah sunnah mengandung makna ibadah ketika ada dalil yang menunjukkan. Ini saya tambah supaya pulang-pulang jangan membawa pemahaman yang aneh-aneh. Dek, aja tahu tempe maneh. Mas apa mas? Daging. Seneng mas aku mas. Ini dua mas, belum jadi mas. Iya gak apa-apa. Daging pokoknya. Kok semangat mas? Sunnah Rasul. Nah ini kata-kata sunnah Rasul. Ini bahaya. Harus menggunakan hujah yang kuat. Hadis ini enggak menunjukkan ke arah sana, tapi kebolehan makan daging. Ucapan ini enggak makan daging, enggak tidur di kasur, itu adalah rohbaniyah. Kependetaan kalau di kalangan muslimin adalah kaum sufiyah, kaum tasawuf yang sok sederhana. Tapi kebablasan terkait dengan i'tiqadnya, wallahu a'lam bishawab. Dan akan dikaji lebih lanjut pada fi masail berkait dengan bab ini barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Yakin ada yang tanya? Gimana tuh? Iya, jangan nazar. Itu nazar yang batil, dikatakan nazar untuk perkara yang keliru. Itu kan kebablasan gitu loh. Enggak usah pakai nazar, enggak usah bersumpah. Terus menang toh ae, gampangan. Dipahami ya? Kalau nazar itu kan ibadah. Sumpah itu kan perkara ibadah. Nah, nazarnya itu terkait dengan perkara halal yang dia enggak makan. Keliru. Nazarnya enggak yang keliru sahih. Jadi enggak usah nazar, enggak usah sumpah, wis meneng wae alami, mangan sing liyane gak mangan daging, alasane dikarenakan faktor medis. Ada solusinya, Pak. Faktor. Cuma terkadang ketika muncul itikad tadi, makan harus dikit-dikit aja. Yes. Sementing iki halal dalam akidah saya. Jadi jangan langsung mangan kuat noai, geblak mati, pati konyol deh. Ada apa lagi? Yang lain, sebelah sini, tengah, ya apa? Kayak ada kayak matanya tuh mungkin gitu. Nontonnya kan? Antum? Tidak, wih, cukup, cukup, hah? Cukup insya Allah ya. Cukup. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakatuh.